pandang matamu penuh cahaya mengundang rasa ingin bercinta. Aduhai karena engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri kana-kana. Engkaulah gadis India.